Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga terpanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menambah nikmat-nikmatnya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk kita bersemangat untuk menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah inginkan untuk kebaikan, pasti Allah akan berikan dia kefahaman di dalam agama. Dan tidak ada sesuatu yang Rasulullah SAW minta tambahan daripada Tuhannya kecuali ilmu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, ku tambahkanlah ilmu untukku. Ini menunjukkan bahawa dituntut bagi kita atau atas kita untuk terus menerus menuntut ilmu dan menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan teruskan bulan kaji kita, kitab Sahih Muslim. Kita telah sampai ke kitab Al-Haid dan telah kita baca beberapa buah. Oh, belum sampai lagi? Dah? Ha, dah. Kita telah baca, nak telah baca beberapa hadis daripada kitab pertama, Kitabul Hayat. Mana kita berhenti? Babul Madi. Ha? Madi ya? Baik, bab yang keempat. Kata Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Abu Bakar bin Abi Shaybah qala haddathana Waqi' wa Abu Muawiyah wa Husaymun anil A'mash an Munzir ibn Ya'la وإثنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مزداء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. معنى dari ابن الحنفية dari علي رضي الله عنه. Dia berkata, aku adalah seorang lelaki yang banyak keluar mani, dan aku malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan kedudukan anak perempuannya. Maka aku telah memerintahkan Al-Miqdad ibn Al-Aswad, maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW dan beliau telah bersabda, hendaklah dia mencuci zakarnya dan berwudu. Ini hadis pertama di dalam bab al-madhi, hadis Ali radhiyallahu anhu yang masyhur, yang merupakan asas di dalam bab al-madhi, hukum madhi. Bagaimana diterangkan di sini, jelas bahawa hendaklah dicuci, cuci kemaluan. Dan telah kita katakan ini dalil di dalam kitab Al-Tahar bahawa perkara yang disuruh cuci itu hukumnya najis. Nah, kemudian wajah yang tawadhu', hendaklah dia berwuduk. Dan ini juga dalil bahawa keluar mani itu membatalkan wuduk. Kita teruskan kepada riwayat-riwayat berikutnya. Wa haddatana Yahya bin Habib al-Harithi qala haddatana Khalid ya'ni bin al-Harith qala haddatana Syu'bah qala akhbarani Sulaiman qala sami'tu Munziran an Muhammad ibn Ali an Ali annahu qala استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقدار فسأل فقال منه الوضوء. dari Muhammad bin Ali, dari Ali. Siapa Muhammad bin Ali? Dia lah Ibnul Hanafiyah dalam sanad yang pertama. Dia digelar sebagai Ibnul Hanafiyah. dan dia juga adalah Muhammad bin Ali. Dari Ali, jadi dia adalah anak kepada Ali radhiyallahu anhu. Tapi dia bukan anak daripada Fatimah radhiyallahu anha. Bukan adik-beradik Hasan, Hussein seibu sebapa. Jadi kata Ali sama juga, aku balu untuk bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang madhi. Tidak disebutkan di sini kenapa dia nak tanya tentang madhi, tetapi diterangkan dalam riwayat pertama sebab Ali radhiyallahu an banyak keluar madhi. Jadi min ajli Fatimah, disebabkan Fatimah. Fatimah adalah anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malu bertanya tentang madhi kerana ia mungkin akan mengaibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku memerintahkan atau menyuruh Al-Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Nabi, minhul wudhu, daripadanya hendaklah berwudhu. Yani kalau keluar madhi hendaklah berwudhu. Tidak disebutkan dalam riwayat ini hendaklah dia mencuci zakarnya. Jadi adakah kita ambil hadis ini saja, riwayat ini saja? Kita tinggalkan riwayat pertama yang ada tambahan. Sedangkan dua-duanya adalah hadis yang sama. Tempat keluarnya sama ke tak sama? Sama. Ceritanya sama. Ali radhiyallahu an tanya Miqdad, suruh Miqdad tanya Nabi SAW tentang madhi. Jadi perbezaan dalam matan, yakni kandungan hadis ini adalah disebabkan apa? Disebabkan perawinya. Perawinya yang apa? Ada yang meriwayatkan dengan lengkap, ada yang meriwayatkan dengan ringkas. Jadi tidak ada percanggahan di sini. Yang mengatakan hendaklah berwuduk, dia tidak menafikan perlu mencuci zakarnya. Faham ni? Ini kaedah penting dalam fiqah. Kalau kita jumpa riwayat, dia suruh buat sesuatu dan dia tidak sebut pun, dia diam tentang perkara lagi satu, tidak bermakna yang didiamkan itu tak boleh dibuat atau dilarang dibuat. Jadi bila datang riwayat lagi satu yang ada tambahan yang tidak ada dalam riwayat yang lagi satu, maka kita kena ambil, wajib kita ambil tambahan tersebut. Jika tambahan itu daripada mana? Daripada orang yang dipercayai. Kita tahu bahawa riwayat-riwayat ini semuanya riwayat sahih Muslim, riwayat yang sahih, tidak ada kecacatan pada. Dan ini menunjukkan bahawa perawi-perawi hadis kadang-kadang meriwayatkan secara ringkas. Kadang-kadang mereka riwayatkan secara penuh. Kadang mereka riwayatkan dengan makna. Mana bukan dengan lafaz betul-betul Nabi SAW berkata demikian. Dan ini semua tidak mencacatkan hadis, tidak menjadikan hadis itu lemah. Faham ni? Contohnya hadis masyhur, hadis Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa bunyal Islamu ala khams. Islam itu terbina atas lima perkara. Syahadat ya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, pertama syahadah. Wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjil bait. Jadi ini urutan macam ni adalah riwayat Imam Muslim rahimallahu ta'ala. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari semuanya sama, pertama, dua, ketiga, syahadah, iqam salat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, sama. Tapi wa hajjil bait, lepas itu haji, dan yang kelima baru saum Ramadan. Jadi yang empat dan lima ada berlainan dengan riwayat Imam Muslim. Jadi adakah ini menunjukkan hadis ini lemah, hadis ini berguncang, mutfarid, lalu kita lemahkannya? Tidak. Siapa yang belajar hadis, dia tahu bahawa ini tidak ada masalah. Sebab apa? Kemungkinan perawinya meriwayatkan secara makna. Dan yang riwayat yang tepat bukan riwayat Imam Bukhari di sini. Walaupun Imam Bukhari itu bagus, kitabnya lebih sahih, tapi dalam hal ini riwayat Muslim lebih kuat. Itu diterangkan oleh para ulama dalam syarah hadis ini. Dan dia bertepatan dengan urutan apa? Dengan urutan kepentingan rukun-rukun Islam tu. Lepas puasa dulu baru haji. Sebab apa? Kalau kita lihat urutannya, Nabi SAW sebutkan perkara-perkara yang mana Islam itu didiri atasnya. Jadi mulakan dengan yang paling penting dahulu, iaitu kalimah syahadah. Bila kita tak ada syahadah, tak ada Islam. Macam mana dibina Islam? Baik, kemudian baru datang solat. Lepas solat baru zakat. Baik, solat semua orang mesti lakukan, tak ada pengecualiannya. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, 5 kali sehari. Tak ada pengecualiannya, tak ada. Kecuali wanita aja, wanita haid dan nifas. Baik, kemudian zakat. Kalau letakkan zakat dahulu, tak semua orang ada duit. Tapi orang tak ada duit, boleh sembahyang tak? Kenapa tak sembahyang? Tak ada duit. Miskin dia tak sembahyang. Miskin minta-minta sedekah boleh lama-lama, tapi tak solat. Macam mana kita nak kasih dia? Nak kasih dia sedekah, solat tak mau. Baik, dia tak semua orang wajib zakat. Ya. Kemudian tidak semua harta yang orang ada tu wajib dikeluarkan zakat. Orang ada rumah 3-4 biji, bukan niat untuk dijual, bukan niat untuk disewa, dia punya, wajib tak dikeluarkan zakat rumah tu? Tak wajib. Dia ada kereta 10 biji, sebagian datuk-datuk ada 10 biji. Yang TV lain, yang mesti smas lain, yang itu lain, macam-macam dia ada. Kena tak keluarkan zakat? Tak perlu. Dia ada handphone 10 biji, tak payah keluarkan. Selagi bukan untuk dapatkan duit. Harta yang dikeluarkan duit adalah harta yang boleh bertumbuh. Boleh tumbuh, boleh menjadi banyak. Jadi dengan dijualkan ataupun binatang ternakan, tanam-tanaman dan sebagainya. Jadi tak semua orang pun keluarkan zakat. Sebab tu Nabi sebutkan selepas solat. Kemudian mana datang dulu, puasa ke haji patutnya? Mana lagi penting? Puasa. Sebab puasa, lebih banyak orang boleh puasa daripada orang yang buat haji. Kemudian puasa tiap-tiap tahun dalam bulan Ramadan. Adapun haji tiap-tiap tahun? Tak ada. Tiap-tiap tahun tak. Dia seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Ada orang tak wajib pun seumur hidup, sebab dia tak mampu, tak pun tak cukup syarat. Jadi sebab itu kedudukannya berarti di akhir. Menunjukkan ni dalil bahawa syariat tu bila menyebutkan sesuatu, dia memerhatikan tertibnya, kepentingannya. Bila baca Quran banyak, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, sampai habis. Sembahlah Allah, jangan syirikkan kepadanya, sebab dia paling penting. Itu wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dan buat baik kepada ibu, kedua ibu bapa. Balik kita kepada hadis. Jadi ini perbezaan daripada sudut periwayatan. Ada perawi yang meringkaskannya. Wa haddatsani Harun ibn Sa'id al-Aili wa Ahmad ibn Isa qala haddatsana Ibn Wahab qala akhbarani Makhramah bin Bukhairin an Abi an Sulaiman ibn Yasar an Ibn Abbas. Kita tahu Sulaiman yang dekat riwayat tadi itu siapa? Dia adalah Sulaiman bin Yasar, seorang tabi'in besar, kibar at-tabi'in. Betul-betul punya besar lah. Maknanya besar, bukan besar, besar, tua, senior. Maknanya senior, dia jumpa ramai sahabat-sahabat. Ramai sahabat-sahabat. Dia lebih besar lagi senior daripada Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Baik. Dia di atas Ibn Sirin. Baik, Ani bin Abbas qala qala Ali bin Abi Talib. Jadi ini riwayat sahabat daripada sahabat. Sebab Ibn Abbas sahabat, dia riwayatkan daripada sahabat yang lain. Arsalna al-Miqdad bin al-Aswad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu 'anil madhi yakhruju min al-insan kayfa yaf'alu bih. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع وانضح فرجك. Kata Ali bin Abi Talib, kami telah mengutuskan Al-Miqdad bin Al-Aswad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya kepadanya tentang madhi yang keluar daripada insan, bagaimana melakukan dengannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaklah dia berwudu dan dia mencuci kemaluannya. Di sini terdapat kalimat lain, wandah farjak. Dalam riwayat pertama, wasil atau liyasil zakara, hendaklah dia mencuci zakarnya. Dalam riwayat ni wandah, dan nadah boleh makna cuci, macam cuci. Dan dia juga boleh makna renjis. Kemudian dalam riwayat pertama, zakara farjak, kemaluan. Baik, ada umum tapi setakat zakar. Jadi adakah pertentangan dalam hal ini? Sekali lagi, ini menunjukkan apa? Ini adalah perbezaan perawi dalam meriwayatkan. Jelas bahawa riwayat-riwayat ini bukan dengan lafaznya, tapi dengan apa? Dengan maknanya. Jadi oleh kerana itu, hendaklah kita tafsirkan riwayat-riwayat yang berbeza ini dengan riwayat-riwayat lain. Jadi, yang tepat adalah waghsil. Waghsil jelas. Mana yang mutasyabih ada sama-sama, kita kembalikan kepada yang jelas. Yang jelas, suci. Suci dengan air. Jadi bukan renjis-renjis saja. Dan beza lagi satu adalah berwuduklah dulu baru cuci kemaluan. Dan ini tak mungkin. Sebab itu bukan yang seharusnya kita lakukan. Patutnya kita cuci dulu daripada najis, baru kita berwuduk. Jadi takdim dan takhir itu pun tidak dijaga oleh perawi. Nampak kepentingan takhrij, yakni kita keluarkan riwayat-riwayat tentang satu hadis, jelas penting. Supaya apa ni, kita faham hadis tersebut dengan sama, dengan betul. Sama juga dengan ayat Al-Quran, nak tafsirkan ayat Al-Quran, jangan tengok satu ayat, ambil sepotong ayat. Kena lihat ayat-ayat yang sama dengannya ataupun semakna dengannya. Kemudian apa ni? Juga melihat konteksnya antara ayat itu dengan ayat ini. Maka barulah kita boleh dapat kefahaman yang benar, tafsir yang benar tentang ayat tersebut. Jadi kalau kita ambil satu bahagian aja tentang jihad contohnya, maka kita nampak satu je. Kalau kita tengok keseluruhannya, mungkin kita nampak apa ni, tafsiran yang berbeza sekali. Jadi itu hukum mandi, dia adalah najis, wajib dicuci. Kemudian hendaklah berwuduk kerana dia antara perkara yang batalkan wuduk. Kalau tak ada hadis ini, orang pun boleh kias. Mandi keluar daripada mana? Kemaluan lelaki. Dan di sana ada tak perkara atau benda yang keluar daripada kemaluan lelaki? Ada. Cuma nak kiaskan dengan apa? Dengan air kencing ataupun dengan mani. Mana? Dia tengah-tengah. Dia bukan air kencing dan dia bukan mani. Kalau mani pun kena cuci. Tapi cucian dia ada beza sikit. Kemudian kalau lepas itu mandi ke wuduk aja, seperti baul dan air kencing. Sebab Tuan Ali radhiyallahu anhu tanya Rasulullah SAW. Dan ini dalil bahawa tidaklah satu aib seorang lelaki tu banyak keluar mandi. Jadi dalam riwayat saya ingat, kullu fahlin yumzi, semua fahal, semua lelaki kan keluar mandi. Itu bukan satu hal, tak ada perkara yang pelik. Okay. Nah. Ada khilaf tak tentang masalah mandi? Najis ataupun tidak? Masih ada khilaf lagi. Tetap ada ulama kata mandi itu tidak najis. Tapi yang kita dah sampaikan, dah sudahlah. Dan hadis-hadis ini menunjukkan dia kena cuci tadi dia najis. Kemudian ada ulama' membahaskan adakah perlu dicuci selain zakar, ataupun kalau zakar tu dicuci sebahagian mana, keseluruhan zakar tersebut ataupun tempat yang kena mandi itu saja, seperti baul. Kalau kita buang air kecil, kita kena basuh semua sekali ke? Tidak kan? Kita basuh kepala tempat-tempat keluar je. Kalau tempat lain tak kena, tak payah cuci. Sebab illah dia apa? Najis. Jadi najis uji dihilangkan kat mana ada, itu je wajib yang dicuci. Bukan semuanya kita pergi tuang satu baldi. Tak perlu. Jadi Nabi SAW kata, cuci zakarmu, seolah-olah keseluruhannya. Jadi apa hukumnya? Seluruh. Tapi tadi kita cakap najis. Jadi sebab tu ada ulama' kata apa? Cuci bahagian dia saja, walaupun Nabi sebutkan semuanya. Sebab illah dia adalah najis. Namun demikian, terdapat riwayat lain yang perintahkan bukan hanya cuci zakarnya, tetapi juga buah dia. untaian hadis tu hadis yang sahih dan dia digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Jadi mazhab Hanbali kata bukan mesti cuci zakar saja, kepala saja, keseluruhan zakar, bahkan dengan dua untaian wajib. Kenapa cuci bukan najis? Mazi tu najis satu hal, tapi cara cuci tu dia lain, tak ampuni. Mungkin ada hikmah dan ada hikmahnya daripada sudut medical ya, tak payah kita sebutkan di sini. Kadang-kadang mazi tu keluar bila belum sempurna syahwatnya. Jadi ada ketahan kat situ. Dan cara nak menurunkannya, kalau dia sempurna maka dia akan keluar mani terus. Tapi bila tak keluar mani maka dia tertahan. Jadi dia keluar mazi. Baik, ni kalau mazi keluar kerana apa? Kerana syahwat. Jadi bila dia tertahan di situ, maka hendaklah kita sejukkan dia. Sejukkan dengan cuci zakar tersebut dan kedua untaian tu. Buah zakar. Katanya untuk mengelakkan penyakit prostrate ke prostate yang sebagainya. Ada hikmah. Jadi kalau sebelum tidur tu disuruh cuci. Walau bagaimanapun tu, ini kalau benar, ini menunjukkan apa ni? Kenubuah kenabian Rasulullah SAW yang khabarkan tentang perkara seperti ini. Baik. Sekarang kita pergi kepada bab berikutnya, bab ghuslil wajhi wal yadaini idza istayqadha minan naum. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala bicara kitab ini, bab membasuh wajah dan kedua tangan setelah bangun dari tidur. Kata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Turaib. Ini adalah dua syekh Imam Muslim rahimahullah taala yang selalu kita jumpa nama dia. Abu Bakar bin Abi Syaibah juga lah dua-dua orang ni adalah guru kepada Ashabul Kutubis Sittah. Imam Bukhari pun punya guru-guru dia juga, Imam Abu Daud dan lain-lain lagi. Qala haddatsana Waqi'un an Sufyan an Salamah bin Kuhail an Quraib an Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama min al-lail fa qada hajatahu thumma ghassala wajhahu wa yadayhi thumma nam. Dari Ibn Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri daripada malam, min al-lail maknanya sebahagian malam. Kemudian dia qada hajatnya, buang air kecil dan sebagainya. Kemudian dia membasuh wajahnya dan kedua tangannya. Kemudian dia tidur. Jadi ini dalil bahawa adalah sunnah Rasulullah SAW bila bangun daripada tidur. Walaupun bukan untuk solat, tak semestinya bangun saja kita solat tahajud. Nak tidur balik pun kalau nak buang air kecil, Nabi SAW akan basuh wajah dan kedua tangannya. Jadi ini bukan wudu. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, ini dalil bahawa tidur balik lepas bangun tidur malam tidak makruh hukumnya. Boleh aja. Dah bangun nak tidur balik tak mengapa. Sesungguhnya telah terdapat beberapa pendapat salaf, orang-orang zuhud daripada orang salaf yang memakruhkan demikian. Hanya kalau dah bangun mesti solat kata orang. Kalau tidur balik makruh. Tapi hadis ini menolak pendapat mereka. Ini kecuali apa ni? Kecuali dah bangun lagi 5 minit nak subuh. Tu kalau tidur balik makruh. Kalau dia tahu dia tak boleh bangun, macam mana dalam kitab ni, dia akan nyenyak tidur sampai habis kewajipannya, bahkan telajak tak pergi kerja, itu kan makruh lagi dah haram. Adapun bukan kerana itu, maka boleh saja kita tidur balik. Baik, bab yang berikutnya, bab jawaz naumil junub wa istihbabul wudu ila wa ghasl farji idza arada an ya'kula aw yashrab aw yanam aw yujami'. Bab merangkan kebolehan tidur bagi seorang yang junub dan disunatkannya berwudu untuk tidur dan membasuh kemaluannya jika dia ingin makan dan minum atau minum atau ingin tidur atau ingin berjima. Kata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Yahya ibn Yahya al-Tamimi wa Muhammad ibn Rumh qala akhbarana al-Layth ha wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Layth an ibn Shihab عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. Dari dua sanad sini dan daripada tiga guru, pertama Yahya bin Yahya, yang kedua adalah Muhammad bin Rumh, yang ketiga siapa? Qutaibah bin Sa'id. Dan tiga syekh ni riwayatkan daripada Laish. Laish kalau ingat lagi, Imam Laish daripada Mesir sezaman dengan Imam Malik rahimahullahu taala, daripada Ibnu Shihab. Siapa Ibnu Shihab? Imam Zuhri. Naam, Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, guru besar hadis pada zaman. Dialah kebanggaan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daripada Abi Salamah bin Abdul Rahman ibn Auf. Jadi ini adalah anak kepada Abdul Rahman bin Auf dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, adalah Rasulullah SAW apabila ingin tidur ketika dia junub, dia akan berwuduk, wuduknya untuk solat sebelum dia tidur. Jadi ini adalah perbuatan Nabi SAW. Nabi tak suruh buat, tapi Nabi buat. Jadi kalau kita buat, apa hukumnya? Asalnya apa yang Nabi SAW buat, itu disunatkan juga umatnya untuk melakukannya. Nah, jadi hukumnya sunat, itu kita boleh dapat daripada hal ini. Dan sebelum itu, boleh tak seorang yang sedang junub itu tidur? Ataupun dia mesti mandi dulu baru tidur? Nanti kalau dia meninggal dunia ketika dia tidur, habis tak bersih. Siapa nak mandikan dia? Jadi hadis ini menolak dakwaan ataupun khayalan seperti itu. Boleh orang yang junub itu tidur, sebab Nabi tidur ketika dia junub. Tetapi disunatkannya untuk berwuduk seperti wuduknya untuk solat. Dan kita tahu bahawa wuduk itu tidak mengangkat hadas besar. Wuduk cuma angkat hadas kecil. Tapi kalau hadas besar tak angkat, hadas kecil pun tak angkat. Jadi ini ada kemusykilan di sini. Ini wuduk ni, wuduk apa ni? Apa yang boleh buat dengan wuduk ni? Baik. Jadi oleh kerana kita tak tahu, Nabi pun tak bilang ni wuduk apa punya wuduk. Yang penting perbuatannya sama macam wuduk untuk salat. Kita hanya dengar, kita faham, ikut saja sudah. Baik. Apa hikmahnya dan sebagainya, itu boleh bahaskan di tempat lain. Nah, tapi inilah hukum yang kita boleh dapat. Jadi hadis ini datang daripada Aisyah radhiyallahu anha, dan dia lah orang yang patut paling tahu tentang hal-hal seperti ini sebab dia lah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Nabi SAW junub, tentulah selepas satu dengan isterinya. Dan ini rahmat bagi umat, sebab kalau diwajibkan kita mandi sebelum kita tidur, susah ke senang? Kecil. Lagi kalau sejuk, tak ada water heater, habis ni nak tidur, nak kena ni, nanti semua benda tak jadi. Pasal datang nanti nak kena mandi, tak kena mandi. Jadi alhamdulillah tak payah mandi. Bila kita wajib mandi maknanya? Bila nak solat. Alhamdulillah. Balik kepada, dan ini antara dalil kalau kita ingat lagi, bahawa orang yang junub boleh baca Quran. Sebab sunnah Nabi SAW setiap kali sebelum tidur apa? Baca Quran kan? Ha, baca Qulhu, baca Al-Kursi. Dia satukan semuanya. Dan dia masih junub. Kadang-kadang dia baca Quran surah Mulk. Kadang dia baca surah Isra' lagi. Jadi kalau Nabi SAW tidak mandi, ada kemungkinan besar Nabi SAW baca Al-Quran. Dan kita dah tahu bahawa hadis yang mengharamkan junub baca Quran, hadis Ali radhiyallahu anhu tu, ada kalam di dalamnya. Dan ikut tahqiq dia adalah hadis yang lemah. Jadi kalau ada orang nak baca Quran ketika dia junub, selepas dia berwuduk, insya-Allah kita pun tak boleh mengingkarinya. Pendapat kuat sebenarnya, walaupun dia bukan pendapat jumhur. Ingat lagi masalah tu. Baik. Balik kepada riwayat yang berikutnya. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala haddatsana Ibnu Ulayyah wa Waqi' wa Ghandar an Syu'bah an al-Hakam an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanam tawadda'a wudhu'ahu lis-shalah. Sanad ini pun ada 1, 2, 3, 4 orang syekh Imam Muslim. Sengaja Imam Muslim bawakan banyak-banyak syekh ni, apa sebab pun kita tak tahu kan. Pada satu dah cukup, dia sebutkan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Lepas tu dia dengar dengan Ibnu Ulayyah. Ni bukan empat guru sekali datang. Empat guru ada duduk kat apa ni? Kat depan. Mana kita ada jumpa empat sekali empat guru duduk. Itu forum seminar. Zaman dulu saya tak pernah dengar ada forum seminar. Satu orang syekh dah cukup dah. Boleh buat satu apa ni? Boleh buat satu sekolah. Tak payah nak 4-5 orang. Satu orang punya alim, zaman dahulu punya ilmu, punya besar, punya buku banyak dia hafal. Ilmu dia cukup banyak. Sekarang satu tak cukup, 3-4. Satu orang tu nak meriah kan, eh? Orang nak dengar lain-lain. Takpelah, untuk dakwah tak salah, tak ditakut. Nah, yang penting di sini disebutkan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Tidak, dia punya guru satu, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah dengar daripada Ibnu Ulayyah dan Waqi' dan Ghandar. Tiga orang. Daripada Syu'bah, dari Hakam, dari Ibrahim, Ibrahim An-Nakhai, daripada Aswad, dari Aisyah. Sanad ni sanad Kufah. Sebab Ibrahim ni An-Nakhai, Kufi. Al-Aswad memang anak murid kepada Ibnu Mas'ud, daripada Kufah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang kita tahu Aisyah radhiyallahu anha tak tinggal di Kufah. Menyangka orang Kufah ni semua datang ke Madinah cari hadis. Jadi kata Aisyah, adalah Rasulullah SAW biasanya apabila dia junub dan apabila dia ingin makan atau tidur, dia akan berwuduk, wuduknya untuk solat. Sekali lagi, perbuatan Nabi SAW, dan ini menunjukkan dia adalah sunnah, minimumnya sunnah. Nak kata wajib, perlu dari lain. Baik. Kemudian riwayat berikutnya tentang sanad yang berbeza. Selepasnya, wahadatani Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddami wa Zuhair ibn Harb qala haddatsana Yahya wa huwa ibn Sa'id. Kalau Yahya ibn Sa'id ni siapa dia? Yahya bin Sa'id al-Ansari. Dia adalah perawi hadis innamal a'malu binniyat dalam Sahih al-Bukhari. Sanad dia apa? Kata Imam Bukhari, haddatsana al-Humaidi. Lepas tu qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari. Di sana dia dekat sini. Jadi dia perawi Imam Bukhari. An Ubaidillah ha wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ibn Numair wa lafdhu lahuma. Qala Ibn Numair hadatsana Abi wa qala Abu Bakar hadatsana Abu Usamah. قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضع. Dengan sanadnya daripada Ubaidullah, dari Nafi, dari Ibn Umar. Memang Nafi ni anak murid besar Ibn Umar radhiyallahu anhu. Daripada Umar, ini daripada bapa Ibn Umar. Sanad dia panjang. Dia berkata, wahai Rasulullah, Umar berkata, ya Rasulullah, adakah seorang daripada kami boleh tidur ketika dia junub? Jawab Nabi SAW, ya, jika dia telah berwudu. Lafaz hadis ini ada lain sikit. Kali ini bukan perbuatan Rasulullah SAW bahawa dia berwudu untuk makan, untuk tidur. Tak, Nabi SAW ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Dan ini jelas bahawa Umar bin Khattab ini juga banyak tanya Nabi SAW tentang apa? Hukum ahkam. Kita dapat hadis ini daripada Umar radhiyallahu anhu. Dan tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang bahawa sahabat-sahabat ni banyak zikir aja. Duduk masjid ke duduk kat mana bersendirian zikir aja. Tapi mereka banyak apa ni? Mereka memang banyak zikir, mereka banyak ibadat, tapi mereka banyak tuntut ilmu, talabul ilm. Banyak cari hadis. Dan kalau mereka tak tahu, mereka tak segan silu untuk tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka amat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam depan mereka tak mau tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut, segan, hormat. Tapi kerana nak tuntut ilmu, mereka tanya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tanya baru dapat ilmu. Dia tanya, kita semua dapat ilmu. Itu jasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ya Rasulullah, adakah seorang dari kami boleh tidur? Nabi jawab apa ni? Ya, boleh tidur ketika dia telah berwudu. Bahagian kedua tu, bahagian terakhir, seolah-olah menunjukkan bahawa bolehnya seorang yang junub itu tidur hanya apabila dia telah berwudu. Kalau tak berwudu, tak boleh tidur. Itu mafhum. Mafhumnya kalau tak tidur, tak wudu, tak boleh tidur. Nah. Jadi ini tambahan ataupun tidak? Jadi oleh kerana itu sebahagian ulama berpendapat bahawa wajib wuduk dulu. Bagi orang yang junub, dahlah dia berwuduk dulu. Kalau dia nak tidur, baru dia boleh tidur. Kalau tidak, tak boleh berusul. Nah. Riwayat yang berikutnya pun serupa juga. Wa haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq an Ibn Jurayj قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. Sanadnya ada dua syekh. Satu tidak, Muhammad bin Rafi', dia berkata Abdul Razzaq telah menceritakan kepada kami. Abdul Razzaq ni juga adalah guru kepada Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Daripada Ibn Jurayj, ni nama masyhur Ibn Jurayj. Dia seorang mufassir, seorang tabi'in. Dia berkata Nafi' mengkhabarkan kepada kami, tapi dia tak jumpa dengan banyak sahabat, daripada Ibn Umar, bahawa Umar bertanya, istaftah maknanya bertanya minta fatwa pada Nabi SAW, adakah seorang daripada kami boleh tidur ketika dia junub. Nabi SAW kata na'am, ya, hendaklah dia berwuduk, kemudian hendaklah dia tidur sampailah dia mandi jika dia kehendaki. Menunjukkan bahawa tidak wajib mandi bagi orang yang junub kalau bukan untuk solat. Kalau nak tidur boleh saja. Cuma Nabi SAW syaratkan di sini hendaklah dia berwudu. Riwayat yang berikutnya, wa haddatsani Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Abdullah ibn Dinar an Ibn Umar. Hadis ini sanad ni pendek. Haddatsani Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya ini yang tadi, dia adalah salah seorang perawi muwatta. Jadi dia kata, aku telah baca atas Imam Malik. Baca atas Imam Malik maknanya apa? Imam Malik dengar. Dia baca, Imam Malik dengar. Macam orang baca Quran, dia baca, guru dia dengar. Kan guru dia baca, dia dengar. Kan kadang guru dia baca dulu, lepas tu dia, waktu dia baca, guru tu baca, murid dia dengar. Lepas tu murid dia pula apa? Repeat lah. Lepas tu guru dia pula dengar. Itu talaqqi lah. Hadis pun sama, ada yang macam itu juga. Tapi kalau hadis jarang-jarang lah. Dia baca bukan, gurunya baca dia dengar, lepas tu dia pula baca, guru dia pula dengar. Itu story dia panjang. Hadis lagi banyak daripada apa? Daripada Quran. Yang biasa berlaku adalah murid baca, guru dengar. Dah selesai, aku akan tahu ijazah. Okey. Ijazah ni kau boleh ruatkan lagi aku. Jadi dia baca pada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Daripada Abdullah ibn Dinar, daripada Ibn Umar. Eh, Abdullah bin Dinar ganti kepada Nafi' tadi, Maula bin Umar. Dalam sedua ayat tadi, sanad tadi apa? Nafi'. Sekarang Abdullah bin Dinar. Dan selalunya macam gitu. Imam Malik punya sanad sampai kepada Ibn Umar, sama ada daripada Nafi', daripada Ibn Umar, ataupun daripada Abdullah bin Dinar ini sampai kepada Ibn Umar. Kadang-kadang daripada dua-dua sekali. Orang tengah Imam Malik adalah Nafi' ataupun Abdullah bin Dinar yang banyak. Dan dua-duanya orang yang tiqah, boleh dipercaya. Dia pendek je sanad ni banding dengan yang tadi. Dia berkata, Umar bin Khattab telah menyebutkan kepada Rasulullah SAW, qala Umar bin Khattab li Rasulillah SAW, annahu tusibuhu janabatun minal lail. Bahawa dia ditimpa janabah pada waktu malam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadda waghsil dhakarak thumma nam. Berwuduklah, perintah, dan cucilah dhakarmu, kemudian tidur. Jadi berapa riwayat ini semua menunjukkan syarat nak tidur bagi orang junub hendaklah dia berwuduk dahulu. Cuma dalam hadis ini ada tambahan, hendaklah dia cuci dhakarnya. Dan sekali lagi, ini pun bukan ikut tertib. Wuduk dulu ataupun basuh kemaluan dulu. Sebenarnya basuh kemaluan dulu, kemudian baru wuduk, kemudian baru tidur. Riwayat yang berikutnya, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Layth an Muawiyah bin Shalih an Abdullah ibn Abi Qais qala sa'altu Aisyah an witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al hadith. Maknanya daripada Abdullah bin Abi Qais, dia berkata, aku telah bertanya Aisyah tentang witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun menyebutkan hadisnya. Yang ini tentang witir, tapi oleh kerana kita punya bab ni bukan bab witir, tak payah nak cerita. Baik. Qultu kaifa kana yasna'u fil janabah. Tanya lagi, bagaimana Rasulullah SAW biasa lakukan apabila ditimpa janabah? Akana yaghtasilu qabla an yanama am yanamu qabla an yaghtasil? Adakah Nabi SAW biasa mandi sebelum dia tidur ataupun dia tidur sebelum dia mandi? Qalat kullu dhalika qad kana yaf'al. Semuanya itu dia biasa lakukan. Dulu pernah buat, mandi dulu ada, baru tidur. Kadang tidur dulu baru mandi bila nak solat. Rubbama tasala fanam, rubbama tawadda'a fanam. Kadang-kadang dia mandi kemudian dia tidur, kadang-kadang dia berwuduk kemudian dia tidur. Qultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Aku berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dalam urusan ini keluasan. Jadi zahir kita dapat apa banyak apa? Cerita tentang berwuduk. Jadi paling kurang sunat. Dan sunat ni amat dituntut sebenarnya. Sebab Nabi SAW, kita lihat ini, buat, kemudian dia perintahkan sahabat. Jadi kalau kita usahakan untuk apa ni? Berwuduk sebelum tidur. Baik, sebelum kita teruskan, zahirnya terdapat dua riwayat. Satu, setakat Nabi SAW berwuduk sebelum tidur. Dan terdapat riwayat-riwayat lain yang perintahkan untuk berwuduk sebelum tidur. Asal perintah hukumnya apa? Wajib. Jadi mana yang betul kat sini? Mana yang tepat? Wajib ke tak wajib berwuduk sebelum tidur untuk orang yang junub? Jadi kita dah katakan ada dua pendapat, dan mereka berdalil kepada hadis-hadis yang berbeza dalam hal ini. Dan secara zahirnya hadis yang memerintahkan itu lebih banyak. Jadi sepatutnya mewajibkan mandi sebelum wuduk itu sebelum tidur wajib lebih kuat lagi. Walau bagaimanapun terdapat hadis lain yang seolah-olah menjadikan sebab kita mentarjihkan pendapat bahawa tidak wajib mandi sebelum tidur. Dalilnya lah Nabi SAW biasa tak pernah selepas dia junub dia tidur walam yamsas ma'an, dan dia tidak menyentuh air sedikit pun. Hadis ni sahih. Dan maknanya apa? Nabi SAW pernah tidur dan dia tidak menyentuh air. Tak sentuh air, terus. Maknanya mandi pun tidak lah. Wuduk pun tidak. Kalau Nabi SAW pernah tidur, ikut hadis itu, tanpa pegang air, maknanya perintah-perintah berwuduk semuanya ini, kita anggap dia sebagai perintah perintah sunnah. Dan inilah pendapat jumhur al-ulama. Faham? Okay, sekarang kita pergi pada hadis berikutnya. Wahadathani Zuhair. Oh ni yang tadi ya. Wahadathana Abu Bakar bin Abi Shaybah, riwayat selepasnya. Qala haddathana Hafs bin Ghiyath ha wa haddathana Abu Suraid qala akhbarana Ibnu Abi Zaidah ha wa haddathani Amr an-Naqib wa Ibnu Numair qala haddathana Marwan bin Muawiyah al-Fazari kulluhum an 'Asim عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seorang daripada kamu ingin mendatangi ahlinya, mana ahlinya? Isterinya. Tak ada makna lain. Mendatangi apa? Mendatangi isterinya. Kuma arada an ya'ud. Kemudian dia ingin pulang. Fal yatawadda. Maka hendaklah dia berwudu. Jadi lafaz ahli dekat sini maknanya isteri zauj. Oleh kerana itu pendapat Syiah yang mengecam, mengutuk isteri-isteri Rasulullah SAW dan mengeluarkan mereka daripada Ahlul Bait Rasulullah SAW, kita tolak dengan hadis-hadis seperti ini. Dan mereka mengatakan Ahlul Bait itu suci, bahawa Allah dah sucikan mereka. Kita lihat dalam Al-Quran apa dia? Dalam suratul Ahzab, innama yuridullahu an yudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Hanya sahaja Allah inginkan untuk menghilangkan kekotoran rijs daripada kamu wahai ahlul bait, dan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Jadi jelas bahawa Allah SWT nak bersihkan ahlul bait Rasulullah SAW daripada kekotoran. Tapi faham Syiah apa? Ahlul bait ini siapa? Ini adalah ada talian darah dengan Rasulullah SAW. Seperti anaknya, seperti cucunya, anaknya Fatimah dan menantunya, ini semua daripada keturunan baik keluarga Rasulullah SAW. Baik, ada pun isteri Nabi SAW? Bukan. Jadi jelas kita dapati bahawa sebenarnya ayat itu pun turun tentang isteri Rasulullah SAW. Sebab sebelum itu diceritakan, andalah wahai isteri si Nabi SAW, ya nisa'an Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa'i ini taqaitunna fala tahdu'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai isteri si Nabi, kamu bukan seperti isteri-isteri ataupun wanita-wanita lain. Jadi kamu bertakwa, jangan kamu lemah-lembutkan suara kamu ketika berkata-kata. Kalau yang takda'na bil qawli, maka orang yang ada penyakit dalam hatinya akan apa ni? Akan bersyahwat terhadap kamu. Dan taklah kamu berkata-kata yang ma'ruf, qawlan ma'rufa. Waqarna fi buyutikunna, dan taklah kamu kekal duduk dalam rumah-rumah kamu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kamu bertabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita pada zaman jahiliyah yang pertama. Wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Mendirikanlah solat, buatkanlah zakat. Ini sebenarnya umum untuk semua orang, tapi khusus untuk isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini. Dan hendaklah kamu taat pada Allah dan Rasulnya. Wa'ati'na Allah wa Rasulah. Innama yuridullahu an yudhiba'ankum rijsa ahlal bayt. Sesungguhnya Allah inginkan dengan perintah-perintah ini untuk apa? Untuk mensucikan kamu, wahai ahlul bayt. Jadi jelas ahlul bayt ini balik pada siapa? Sesuai istri Rasulullah SAW. Lepas tu datang Syiah, dia kutuk makiamun Aisyah kafir lah, itulah pengkhianat dan sebagainya. Hafsah anak Umar bin Khattab, siapa orang kafir kan? Lepas tu kita baik-baik dengan Syiah. Masalah kita. Dia punya masjid pun kita ambil tabung Jumaat, kita kasih dia. Baik. Balik kepada hadis ini. Apabila seorang daripada kamu yang mendatangi isterinya, ataupun apabila seorang daripada kamu mendatangi isterinya kemudian ingin mengulangi, kalau nak sekali lagi, kata Rasulullah SAW, hendaklah dia berwudu. Zahirnya perintah, dan perintah zahirnya wajib. Zada Abu Bakar fi hadithihi, Abu Bakar menambah dalam hadisnya. Abu Bakar siapa? Abu Bakar bin Abi Syaibah, guru Imam Muslim. Bainahuma wudu'a, hendaklah jadikan antara keduanya wudu. Ini daripada jimat pertama dengan jimat kedua, hendaklah dia berwudu. Wa qala thumma arada an yu'awida. Nabi berkata apabila kemudian kamu ingin mengulanginya. Terdapat hikmah yang jelas di sebalik berwudu, kembali segar dan sebagainya. Baik, jadi lebih bersih. Tidak disebutkan di sini untuk mencuci kemaluan. Akan datang dalam riwayat-riwayat lain. Jadi apakah ini wajib ataupun sunnah? Kita teruskan. Wa haddatsana al-Hasan ibn Ahmad ibn Abi Syu'aib al-Harrani. Qala haddatsana Miskin, ya'ni ibn Bukhair al-Hadda, an Syu'bah, an Hisham ibn Zaid, an Anas, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi bi ghuslin wahid. Dan sanadnya dari Syu'bah, dari Hisham bin Zaid, dari Anas. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa bertawaf keliling istrinya dengan satu kali mandi. Ini bukan tawaf keliling Kaabah. Tawaf keliling Kaabah nak mandi apa? Ini tawaf keliling istrinya. Maknanya apanya? Dia pergi daripada rumah satu isteri ni, dia bersatu dengan isterinya, dia pergi pada isteri yang kedua, ketiga, keempat, sampai berapa? Empat dia, sampai apa? Sampai sembilan. Nabi SAW pernah ada sembilan orang isteri dalam satu masa. Dan ini hanya untuk Rasulullah SAW, bukan untuk semua orang. Tak seperti fahaman orang Syiah. Orang Syiah dia tak ada had, berapa banyak pun boleh. Isteri betul, empat orang boleh. Isteri mut'ah, banyak-banyak pun boleh. Dan ada yang mengatakan boleh sampai sembilan juga. Satu, campur dua, campur tiga, campur empat apa? Sepuluh. Sepuluh eh? Sepuluh, tiga, tiga, empat, tujuh. Enam, empat, sepuluh lah. Sebab tu kita ada apa? Orang yang kahwin sepuluh. Siap. Tafsiran membabi buta eh? Sebab tu dilaknat Allah SWT kat dunia lagi dah kena dah. Kesian anak-anak dia, 40 lebih orang anak dia. 40 lebih orang, ada kawan-kawan anak awak mungkin kat madrasah mana atau sebagainya. Banyak. Sebab nasib baik mereka tak bin dengan bapak dia, sebab bapak dia tukar nama. Malu. Tapi kalau isteri-isterinya tak nak, ataupun tak jahil sampai macam gitu, tak ta'asuf buta pada ustaz dia, tak jadi juga. Ini kan kelemahan wanita juga. Jadi salahnya banyak mistake dah lah, tak payah nak cakap. Tapi sepatutnya menjadi pengajaran bagi umat Islam yang memahami kefahaman sunnah. Apakah bahaya bid'ah? Boleh jadi sampai macam ini. ni kan asalnya bid'ah Syiah ni. Betul tak? Karena yang diada-adakan dalam agama jelas. Masuk satu bid'ah, bila dia pergi kepada yang asas, yang fundamental, nanti puruk cabang dia semua bid'ah. Bersifat-sifat bid'ah dia akan buat. Tinggal tunggu dia berani nak buat atau tidak je. Dan balik kepada dia ada opportunity, peluang nak buat ataupun tidak je. Jadi kalau syaitan dah masuk, semua dianggap tu sebagai apa? Kurbah ibadat kepada Allah SWT. Dia ditanya kenapa dia datang, bukan dalam isteri dah 10, anak perempuan dia sendiri datang ni. Dia tanya apa? Supaya apa ni, jaga dia punya zuriat. Nanti kalau tak, anak dia nanti kahwin dengan orang lain yang bukan Syiah atau yang kotor lah pada dia. Baik kahwin dengan aku. Jadi ini bagus, ini ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang ahlul bid'ah ni dia susah nak dapat taufik daripada Allah SWT agar bertaubat. Sebab semua yang dia buat dia anggap betul. Orang buat maksiat, minum marah ke, pergi kasino ke, dia tahu salah. Kalau dia masih ada lagi sebesar zarah iman, mungkin masih diberikan, boleh diberikan taufik oleh Allah SWT untuk bertaubat. Tapi kalau lu bid'ah, memang susah. Tapi yang saya heran juga, akhirnya Syiah sendiri deny, nafikan bahawa Abu 10 tu, Abu Asyara saya panggil dia tu, dia kata dia bukan orang Syiah. Padahal dia pergi Syiah belajar, boleh cakap Farsi apa semuanya, mahir betul. Dan dia memang ada title Syiah di kalangan mereka. Tapi bila dah jadi macam ini, tak memburukkan nama Syiah dia apa? Ni bukan orang Syiah. Dia kata ni pseudo mut'ah. Ni ada apa dia apa. Tapi kadang-kadang perkara-perkara ni kejap je orang dah lupa. Padahal tak lama dulu, saya ada tahun 1995-6 gitu, kes dia keluar. Dia tangkap kat Malaysia, dekat Johor, dekat Isman Jumaat. Semua tak macam-macam lah. Dia dah satu bid'ah, macam-macam bid'ah lah dia buat. Dia kena tangkap dan sebagainya. Lepas tu orang lupa. Orang bawa Syiah masuk pergi masjid sekarang. Jadi kita kena tanggungjawab, kena ingatkan lah. Ingatkan masyarakat bahaya. Bahaya, kan bahaya Syiah lah sebenarnya, bahaya bid'ah. Orang tak percaya kita cakap. Kalau setiap bid'ah, bukan kita cakap, yang Nabi cakap bahawa setiap bid'ah itu kesesatan. Kul bid'atin dolar. Tak percaya ni. Sampai dah kena kat batang itu, baru masakan. Selamat, jalan selamat apa dia? Dua, sebarkan sunnah macam kita sedang buat ini, insyaAllah. Semoga kita buat secara ikhlas. Dan kita baca hadis Nabi SAW, terangkan makna dia, syarahkan kepada masyarakat. Dan satu lagi adalah kita tentang, kita terangkan, kita ancam ataupun apa ni, beri amaran pada orang ramai tentang bahaya bid'ah. Jadi mesti buat duduk sekali. Ini yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Dan inilah orang-orang Islam yang moderate, yang pertengahan. Kalau awak amar ma'ruf je, amal sunnah je, yang batil semua awak tak nak mungkar, tak nak ingkar, awak tak nak, awak diamkan aja, itu kan moderate. Cuma sama juga orang asyik salah bin Abi ya. Tapi bila ibu dia tak sampaikan, yang betul dia tak sampaikan, makruh dia tak perintahkan pun, dia ekstrim juga. Jadi yang kita buat ni insyaAllah ya, yang tengah-tengah. Jadi Nabi SAW mengelilingi isteri-isterinya dengan satu kali mandi. Persoalan dekat sini, bila tu mandi yang satu kali ni? Yang pertama, yang kedua, yang tiga, keempat, kelima, ataupun yang terakhir, yang ke-9. Jawabnya apa? Tak ada makna lah kalau yang pertama ataupun kedua, ketiga, keempat. Sebab apa? Tadi nak solat, takkan tak mandi lagi? Dah dalam junub, menunjukkan yang terakhir. Kita pakai kita punya akal sikit, kita dah boleh faham dah. Kalau kita perhatikan, kalau kita tak perhatikan, tak nampak ni semua. Jadi gunakan kemahiran comprehension tu. Kita mesti ada kemahiran tersebut. Kita dah belajar comprehension dulu, kecil-kecil, besar-besar, tua-tua. Gunakan. Cuma kalau tak pasti, kita tanyalah. Maksud saya tadabbur, yang mana tadabbur? Jadi Nabi SAW tak mandi lagi sampai hari. Cuma tak disebutkan di sini Nabi SAW angkat wuduk ataupun tidak. Zahirnya pun tidak juga, sebab tak disebutkan. Ini dalil bahawa perintah tadi apabila nak mengulang bersetubuh dengan isterinya, hendaklah dia berwuduk. Itu semua kita anggap sebagai perintah sunnah. Nah, lebih bersih lagi, sebab dalam ibadat lagi dia lebih bersih. Orang yang kahwin lebih daripada satu isteri dalam satu masa, tiga ke empat ke dua, kita dapati kalau dia nikah syar'i, dia tak ada penyakit-penyakit tu semua, penyakit kelamin apa semuanya tak ada. Tidak. Berbeza dengan orang yang apa ni, yang adakan seks bebas, tengok macam mana datang penyakit. Sebab kalau betul penyakit tu disebabkan apa tu, hubungan lebih daripada satu wanita, tentu orang yang mengamalkan poligami pun kena. Tapi dia tak kena. Yang kena siapa? Yang macam tu. Allahuakbar. Dan kita tahu seorang lelaki Islam bukan hanya boleh bersetubuh dengan 4 orang wanita sekaligus. Selain daripada Nabi pun dia boleh bersetubuh dengan berapa banyak wanita pun boleh. Betul ke tak? Ini bukan syiah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Selain daripada wanita yang merupakan isteri-isterinya yang sah, yang 4, dia boleh ada apa ni, hamba-hamba perempuan tak kira berapa banyak pun. Kalau dia raja, dia ada 100 orang. Cuma bezanya tak boleh kongsi. Satu lelaki, satu suami ataupun tuan, yang lain-lain tu kata banyak tak tu. Banyak hikmah di sebalik ni. Kalau wanita dia dah kepala besar, dia nak menuntut keadilan gender, lelaki dengan wanita sama, wanita lelaki kahwin lebih daripada satu perempuan, dia pun nak kahwin lebih daripada satu lelaki, tengok apa jadi. Ini dia lah. So far kita tak pernah dengar hal ni ya. Mana tahu akhir zaman kita dengar. Ada apa soalan? Terdapat satu lagi hukum daripada hadis ini, bahawa Rasulullah SAW boleh meninggalkan kewajipan membagi-bagi kismah pada isteri-isterinya. Orang yang beristri lebih daripada seorang, dia wajib membagi-bagikan hari-hari untuk dia bersama dengan isteri. Jadi kalau satu hari untuk isteri ni, maknanya mesti satu hari lagi untuk isteri dan sebagainya. Dia ada apa ni, jadual. Hukumnya wajib berikan hak ni. Maknanya dia mesti tidur dengan isteri ni ataupun ada di rumah isteri ni. Kemudian ada pembahasan tentang waktu siang pun kira, ataupun dia setakat waktu malam sahaja. Ada pun dalam hadis ini, Nabi SAW tidak buat demikian. Nabi SAW pergi dari satu rumah ke satu rumah. Dan ini kita dah bahaskan kemarin, khusus hanya untuk Rasulullah SAW. Selain daripada Nabi SAW tak boleh buat demikian. Kita tak boleh sekali jalan, tak boleh. Sama ada melainkan apa ni, dengan redha isteri-isteri. Kalau tak redha, tak boleh. Ada pun Rasulullah SAW tak perlu redha daripada isteri-isteri. Boleh ya? Kita bahaskan dalam syarah ni. Bab yang berikutnya, bab wujubul ghusli ala al-mar'ah fi khurujil maniyyi minha. Bab rangkaian kewajipan mandi atas wanita bila keluar mani daripadanya. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddathani Zuhair bin Harb qala haddathana Umar bin Yunus al-Hanafi qala haddathana Ikrimatu ibn Ammar qala Ishaq bin Abi Talha qala haddathani Anas bin Malik qala ja'at Ummu Sulaim wa hiya jaddatu Ishaq ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat la وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأتك. Daripada Anas bin Malik, Ummu Sulaim telah datang berjumpa Rasulullah SAW. Ummu Sulaim adalah ibu Anas bin Malik. Dan dia berkata kepada Rasulullah SAW dan Aisyah ketika itu ada bersama Nabi. Wahai Rasulullah, seorang wanita melihat apa yang lelaki lihat dalam mimpinya. Dan dia melihat daripada dirinya apa yang lelaki nampak pada diri daripada dirinya. Yakni mani. Maka kata Aisyah, wahai Ummu Sulaim, kau telah membuka rahsia wanita. Fadhahtin nisa taribat yaminu. Celakalah engkau. Maka kata Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, bahkan engkau taribat yaminu. Celakalah engkau. Sesungguhnya, hendaklah dia mandi, wahai Ummu Sulaim. Siapa dia? Wanita yang mimpi keluar mani. Jika dia melihat yang demikian. Tapi makna celaka langgau itu terjemahan biasa, bukan tafsiran. Taribat yamin okay. Boleh makna dua-dua. Celaka langgau tapi boleh makna apa? Selain daripada ni, kata-kata keluar lepas daripada apa? Daripada mulut aja. Bila tidak menyenangi sesuatu perkara ataupun menegur sesuatu perkara, bukan mereka memaksudkan hakikat makna. Asal taribat maknanya berdebulah tangan kananmu. Ini maknanya rugilah engkau. Tapi dia juga boleh makna apa ni? Untunglah engkau. Jadi ini kata-kata dalam bahasa Arab yang kita bahaskan kemarin. Yang penting hukum yang kita boleh ambil daripada hadis ini, bagaimana diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang wanita wajib mandi jika mimpi keluar mani. Dan ini dalil kalau wanita keluar mani sebagaimana lelaki. Maka kata ulama, mani lelaki dengan mani wanita tak sama. Daripada sudut sifatnya. Mani wanita lelaki kata ulama putih, mani wanita berwarna kuning, kemudian dia berbeza daripada tebal dan sebagainya. Dia mani lelaki tebal, mani perempuan tipis. Baik, yang penting dia mani. Jadi ini dalil bahawa wajib mandi. Kita tak katakan sunat mandi sebab tak ada dalil yang mengalihkan perintah mandi itu kepada sunat. Jadi wajib. Dari hadis yang berikutnya, qala hadatsana Abbas ibn al-Walid, qala hadatsana Yazid ibn Zuraih, qala hadatsana Sa'id an Qatadah, anna Anas ibn Malik haddathahum anna Umma Sulaimin haddathat. Perhatikan, dari Qatadah sesungguhnya Anas bin Malik menceritakan kepada mereka, haddathahum. Qatadah ni seorang yang dipercayai thiqah, imam. Tapi masalahnya dia mudallis. Mana mudallis? Dia kadang-kadang cakap dari, tetapi dia tak dengar secara langsung. Dia dengar daripada orang lain. Dan itu akan melemahkan hadis tersebut. Jadi ulama kalau dengar Qatadah cakap dari, mereka tak pakai hadis itu. Tapi kalau dia cakap haddathahum, dia telah mengkhabarkan kepada kami atau kepada mereka, barulah mereka kata sanadnya bersambung. mengajar Imam Muslim bawakan lafaz dia haddatsahum. Ini Anas bin Malik betul-betul cerita pada Qatadah. Qatadah ni hanya meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada Syafi'i dia seorang saja. Itu boleh diperiksa lagi. Yang penting di sini sesungguhnya Ummu Sulaim telah mengkhabarkan bahawa dia telah bertanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang melihat dalam mimpinya apa yang dilihat oleh lelaki. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia melihat demikian maka hendaklah dia mandi. Ini perintah mandi. Faqalat Ummu Sulaim, maka kata Ummu Sulaim, dan aku malu daripada hal demikian. Qalat wa hal yakunu hadha, adakah yang demikian itu berlaku? Boleh ke seorang wanita tu bermimpi? Maka kata Nabi Allah, ya na'am, famin aina yakunu syabah, daripada mana datangnya keserupaan, keserupaan muka? Innama ar-rajuli ghalidun abyad, sesungguhnya air mani lelaki itu pekat putih. Wa ma al-mar'ati raqiqun asfar, dan air mani wanita itu tipis dan kuning. Famin ayyihima ala aw sabaqa yakunu minhu syabah, dan daripada mana yang menang ataupun yang dahulu, maka daripada itulah datangnya syabah, keserupaan. Serupaan pada apa? Bapa ataupun suami ataupun isteri, bapa pun ataupun ibu. Kadang-kadang anak itu muka dia macam ibu, bapa, menunjukkan bahawa yang lebih kuat adalah air bapa. Kalau yang kalau anak tu menyerupai banyak kepada ibunya, maka air mani rupa itu datangnya asyabah. Ini menunjukkan bahawa dua-dua mengeluarkan air mani. Ya. Satu perkara yang tidak diketahui pada zaman dahulu, betul tak? Dengan alat-alat yang canggih dan sebagainya. Jelas bahawa Nabi SAW dapat wahyu tentang hal ini. Ya. Yang penting di sini adalah hukumnya sama, wanita yang nampak yang keluar yang bermimpi keluar mani, hendaklah dia mandi junub. Qala haddatsana Daud ibn Rusyaid, qala haddatsana Salih ibn Umar, qala haddatsana Abu Malik al-Ashja'i an Anas bin Malik qala سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. Sama juga daripada Anas bin Malik, seorang wanita bertanya Rasulullah SAW. Tak disebutkan siapa wanita tersebut dalam riwayat ini. Tapi kita tahu ke tak tahu wanita yang mana satu? Macam mana kita tahu? Dia berbuat sebelumnya. Siapa dia? Ibu Anas, iaitu Ummu Sulaim. Tentang wanita yang melihat dalam mimpinya apa yang lelaki lihat dalam mimpinya. Maka jika yang demikian itu yang keluar daripadanya apa yang keluar daripada lelaki, maka hendaklah dia mandi. Lafaznya tak sama, maknanya sama. Jadi ini satu lagi contoh boleh meriwayatkan dengan makna. Riwayat yang berikutnya, wa haddatsana Yahya ibn Yahya at-Tamimi qala akhbarana Abu Muawiyah an Hisham ibn Urwah an abihi. Ini sanad yang kita terangkan dahulu daripada Hisham ibn Urwah, daripada bapaknya. Siapa dia? Urwah ibn Zubair. Tapi kali ini dari Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah, isteri Nabi SAW. Qalat ja'at Ummu Sulaim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi min al-haq fa hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha ihtalamat, wa hay Rasulullah sesungguhnya Allah tidak malu daripada kebenaran. Ini menerangkan kebenaran. Inilah sebahagian daripada Al-Quran. Wallahu la yastahi minal haq, dalam surah Al-Ahzab. Jika benar, tak payah malu-malu. Nah, dan ini dalil bahawa kita boleh petik daripada Al-Quran dalam kata-kata seharian kita. Ayat yang sesuai, kita boleh petik. Namanya iktibas. Tapi jangan terlampau sangat. Semua dia cakap Quran aja. Kan ada cerita bomban tu. Jumpa kat Padang Pasir. Kat internet pun ada selulah. Cakap aja, keluar daripada mulut ni semua Quran. Quran, Quran, Quran. Panjang cerita dia. Banyak ayat Quran disebutkan. Jadi rupa-rupanya konon-konon ni wanita ni tak pernah keluar daripada mulutnya kecuali apa? Ayat Quran. Tapi ikut ikut apa yang dia nak. Ini adalah ini si wali besar ni. Cerita tu pertama kali tak ada sanadnya pun. Cerita yang tak ada, tak ada asasnya. Kemudian kalau betul pun tak boleh jadi dalil bahawa kita apa ni, bila bercakap itu kita banyakkan petik daripada Al-Quran seluruhnya sekali. Bahkan kata ulama, jika kita buat demikian, maka kita telah melakukan bid'ah. Sebab sahabat-sahabat tak buat macam tu. Tabi'in tak buat macam itu. Macam mana perempuan ni atau wali macam mana pun boleh buat demikian? Sesuatu yang tak dilakukan oleh orang-orang zaman awal daripada salafus salih, itu bukan satu kebaikan, bukan satu sunnah. Bahkan dikhawatiri ni orang ini apa ni, melebih-lebihan dalam apa? Dalam agama. Tapi sebagian orang anggap itu sebagai satu karamah ataupun wali lah dan sebagainya. Baik. Jadi yang penting Allah tidak malu menerangkan kebenaran. Adakah watas wanita mandi jika dia bermimpi? Maka jawab Nabi SAW, ya, jika dia melihat air. Jadi mandi ini bukan kerana mimpi saja, tapi kerana keluar air mandi. Kalau tak keluar, tak tak boleh mandi. Maka berkata Ummu Salamah, ya Rasulullah, wa tahtalimul mar'a, wahai Rasulullah, adakah wanita boleh mimpi dan keluar mandi? Maka jawab Nabi SAW, taribat yadaki fabima yushbihuha waladuha. Tanahmu ataupun tanganmu berdebu. Bagaimana datangnya keserupaan pada anaknya? Jadi dia datang daripada apa? Dia terkadang datang daripada air mani ibu. Riwayat yang terakhir kita ambil sikit perbezaan kat situ. Dengan sanadnya haddatsana Ibrahim bin Musa Razi wa Sahal bin Uthman wa Abu Quraib wa lafdhu li Abi Quraib qala Sahal haddatsana wa qala al-akharani akhbarana Ibnu Zaidah an Abihi an Us'ab ibn Shaybah an Musafi' ibn Abdullah an Urwah ibn Zubair an Aisyah anna imra'atan qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hal taghtasilul mar'atu idha ihtalamat wa absaratil ma'. Dari Aisyah, dia kata seorang wanita, tak sebut siapa, datang dan bertanya Rasulullah SAW, apakah seorang wanita itu wajib mandi bila dia mimpi dan dia melihat air? Ini air mani. Maka jawab Nabi SAW, na'am, ya. Maka berkata dia kepada Aisyah, taribat yadaki. Ini Aisyah berkata kepada wanita tersebut, taribat yadaki wa ullat. Qalat fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'iha. Jawab Nabi SAW, tinggalkanlah dia, yakni wahai Aisyah. Wa hal yakunu syabahu illa min qibali dhalik. Bukankah keserupaan itu melainkan datang daripada hal yang demikian, yang dari air mani wanita? Idza 'ala ma'uha ma ar-rajuli ashbahal waladu akhwala. Apabila air mani wanita itu mengalahkan air mani lelaki, maka anak itu akan menyerupai pakcik-pakciknya sebelah bapa. Wa idza 'ala ma'ur rajuli ma'aha ashbaha a'mamahu. Jika air mani lelaki yang mengalahkan air wanita, maka akan menyerupai apa? Adik-adik sebelah sebelah ibu. Itu yang selalu kita lihat sana. Jadi ini dalil bahawa boleh kita kenal nasab keturunan seseorang itu daripada apa? Daripada mukanya. Boleh. Boleh kita kenal. Tetapi tak boleh jadi apa? Hukum. Dia tanda tapi tak boleh jadi hukum. Yang jadi hukum apa? Ni lahir daripada pernikahan mana? Siapa yang mendapat firasnya? Yang ni tilamnya kat maknanya perkahwinan mana? Ini perempuan ini kahwin dengan suami ini sekarang. Walaupun suami itu overseas satu tahun, sekali bila balik isterinya mengandung dan salin, pada isterinya tak pernah bersama dengan dengan setahun tak pernah. Sekali keluar anak, sekali keluar anak, muka jiran sebelah. Boleh tak pergi mahkamah ni muka anak aku? Muka jiran tu. Si acong kat situ. Habis. Sorry, kalau kau buat macam itu, kau mesti mula'an lah. Kau mesti nafikan anak kau. Kau mesti tuduh isteri kau telah buat zina. Kau mesti angkat sumpah 5 kali. Kau ni bukan anak kau. Dan isteri kau, kalau dia ingkar, bahawa dia kata ni bukan anak luar nikah, dia adalah anak suami juga, maka hendaklah disumpah 5 kali. Bahawa ni anak dia. Kemudian kamu tak boleh bersatu lagi, falsahkan nikah. Dan anak tu tak akan dibinkan kepada suami tadi, hanya dibin kepada kepada mak dia saja. Kes berat. Walaupun muka sama macam-macam kat sebelah. Sebab apa? Hukum mengikut apa? Yang jelas, yang syariat. Perkahwinan dia terjadi. Asalnya ni suami. Itu semua kes besar tu. Jadi ini hanya tanda-tanda sahaja, bukan untuk jadi hukum. Jadi ada soalan. Ada apa soalan? Inggeris, terbaca je. One suffers from incontinence, expelling urine during sneezing. Does one have to change their clothes that have been stained and perform ablution again if it happens during prayers or after performing ablution? Jadi jika orang tu sakit apa? Satu penyakit ni kalau dia bersih saja, air kencingnya akan keluar. Jadi soalan pertama, kira apa nak kena buat lah. Adakah dia kena tukar kainnya? Kita katakan wajib tak tukar kainnya. Takkan air titik keluar je kita nak kena tukar baju. Yang wajib adalah mencucinya saja. Kalau nak tukar, tukarlah. Dan adakah dia perlu berwuduk sekali lagi dalam dua keadaan, sama ada dalam solat ataupun selepas berwuduk? Jadi asalnya keluar air kencing ini membatalkan wuduk. Jadi perlu kita cuci, istinja dan kemudian kita berwuduk. Kecuali dalam satu keadaan, jika penyakit ini berterusan selalu sangat, tak dapat dikawal, setiap mesin dan setiap kali mesin keluar air kencing, maka dalam hal ini hukumnya hukum darurat, sama dengan orang ataupun wanita yang istihadah. Jadi macam biasa juga, hukum dia semua sama. Kita terangkan dalam kelas 10 salam. Jadi sebelum tu dia kena bersihkan semuanya, kemudian dia angkat wuduk. Bila masuk waktu solat, dia angkat wuduk, kemudian dia solat. Dia solat. Kalau bersin ketika dia solat, tak mengapa. Kalau ketika dia berwuduk, dia bersin, kemudian keluar lagi pun tak mengapa. Teruskan sahaja. Dan dia boleh solat fardu, dan dia boleh solat sunat qabliyah boleh, ba'diyah boleh, sampai masuk waktu lagi satu. Kalau bersin terus menerus sampai masuk solat lagi satu, dia wuduk sekali lagi. Setinjak wuduk sekali lagi, kena buat sama juga. It happens during prayers. Kalau dalam solat, dia tak membatalkan kalau ia berterusan. Tapi saya tak tahu ada tak kes macam ini berterusan, macam panidara istihar istihar. Kalau ada duration yang dia tak bersin sangat, maka dia kena tunggu waktu dia bersih. Bukan bersih, maknanya dia tak bersin. Kalau cukup masa ni untuk untuk berwuduk dan solat, maka cepat-cepat dia angkat wuduk, dia bersihkan, dia cakap wuduk dan dia solat. Jadi tak ada bersin, tak ada apa, selam. Tapi taruhlah terbersin juga, insyaAllah tak ada, tak mengapa. Walau bagaimanapun, keluar air kencing itu membatalkan wuduk. Cuma dia dimaafkan kerana darurat. Sebab itu bila masuk waktu lagi satu, dia kena angkat wuduk sekali lagi. InsyaAllah mudah-mudahan jawapan ini bermanfaat. Ada soalan lain? Tapi kalau bersihnya sekali-sekali, dalam satu jam pun tak sampai lima kali, tak, saya tak kasih keringanan. Saya tak percaya ada ulama akan kasih keringanan. Kalau tengah solat, bersih sekali keluar, kenalah. Kena cuci balik, kena angkat wuduk balik, pulang solat. Walaupun lepas itu, tengah solat sekali lagi, tengah solat sekali lagi. Tapi banyak-banyak lima kali je awak kena. Awak tahu berapa ramai orang kena lebih teruk daripada itu. Setiap kejap buang ni, setiap kejap buang air besar, buang sikit perut. Ada pernah awak dengar orang sakit perut, kita kata dengan dia, nah, angkat je wuduk, solat je, keluar apa semuanya, gohit je solat. Ada orang cakap macam tu tak? Orang kata apa? Bersihkan dulu sebersih-bersihnya, dah agak-agak reda, dia agak reda-reda tu kan, baru tu lah awak solat cepat-cepat. Ya tidak? Jadi setiap darurat itu hendaklah dikadarkan kepada kadarnya. Kalau dia tak teruk sangat, jangan ambil ringan. Kalau dia teruk, okay, kita anggap kita ringankan dia. Ada soalan lain? Tapi dalam masalah lain tak ada hal. Dia boleh puasa, wajib puasa. Dia boleh baca Quran, dia boleh apa lagi, dia zikir, dia boleh masuk masjid. Dia tak ada hukum, hukum haid dan nifas. Hukum dia macam orang biasa. Kalau pegang Quran, ini semua tak ada, tak ada halangan bagi wanita yang istihadah ataupun mereka-mereka yang ada apa ni, yang ada salah silbaul ataupun yang najisnya terus menerus tu. InsyaAllah kita berdua di sini dahulu. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, menyebabkan kemudian memberatkan timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Qulu qawli hadza astaghfirullahal'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.